Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibir rahman. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa dhurriyyatihi wa ummatihi. عبادي الرحمن إلى يوم الميعاد أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, saudara-saudariku, kita awali perjumpaan kita di duha ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani sisa hidup kita. Semoga seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal saleh yang diikhlaskan hanya kepada Allah. Kita juga bermohon semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, manapun ia berada, namun belum beriman kepada Allah, diberikan kekuatan, kemampuan agar dapat bersyahadat sebelum wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon semoga para pelaku maksiat kecil apalagi besar, dan bila berada di sekitar tempat ini ataupun terpisah jauh dari kita saat ini, diberikan kemampuan untuk bertaubat, diberikan kekuatan untuk mengisi sisa kehidupan sehingga bisa menjalani aktivitas lebih baik, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembelajaran mengenai makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kita mengambil juz yang terakhir dari juz Amma, juz ke-30, dengan harapan bahwa surah-surah pokok yang umumnya mudah untuk diketahui, dibaca, dihafalkan, dipelajari, dapat kita selain baca, hafalkan, juga pahami dan amalkan dalam kehidupan kita, setidaknya dibawa secara khusyuk dalam praktek sholat yang kita tunaikan, terkhusus dalam 5 waktu sholat yang kita jalani sampai detik ini. Kalau kita coba renungkan, sekali lagi, kalau kita coba renungkan dari sekian sholat yang kita tunaikan, berapa persenkah bacaan sholat itu yang kita pahami? Karena pemahaman terhadap apa yang kita baca dalam sholat atau bahkan dalam tuntunan ibadah secara umumnya, itu pertama akan mengantarkan cepat kepada kekhusyuan. Karena itulah orang-orang yang khusyuk di dalam salat, selain ia mampu menghadirkan ketersambungan dan kepasrahan kepada Allah saat menunaikan salat. Rumusnya ditemukan di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekhusyuan, maka saat akan menunaikan salat itu, adab pertama adalah menghadirkan kepasrahan dan ketersambungan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, kata Allah, maka terima dulu dengan sabar. Terima. Karena desain persoalan itu bukan disiapkan untuk membebani seorang hamba, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar mampu menghadapi tantangan-tantangan yang memang hadir di masa ia hidup saat itu. Kita tidak bisa menolak perubahan dan tantangan yang ada. Dulu mungkin ke tanah kusir, ke sini sedikit macet atau tidak ada macet. Tapi dinamika kehidupan ada perubahan menghadirkan pergerakan yang baru kan? Kendaraan mulai banyak, kesibukan mulai padat, ada. Kompleksitas hidup juga begitu. Pasti ada tantangannya akan kita hadapi. Ujian anak-anak SD sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Tapi tetap ada ujian. Dan ujian itu untuk meningkatkan kualitas sehingga ketika naik ke SMP, kualitas keilmuannya lebih tinggi dan bisa menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat berikutnya. Dan indahnya Allah ketika memberikan ujian, ini kaidah pertamanya, tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya seorang hamba diberikan ujian karena ia mampu. Ingat itu. Kalau tidak mampu, tidak akan diuji. Itu dasar di dalam Al-Baqarah di ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya, kita merasakan seberat apapun ujian itu, ternyata Allah memandangnya memang kita yang mampu. Hei fulan, kamu yang mampu, Adi Hidayat tidak mampu. Karena mampu itu, maka diuji. Kalau tidak mampu, tidak akan diuji. Dan indahnya, setiap ujian selalu disandingkan dengan solusi. Dan solusi yang paling mudah. Dari setiap ujian yang sulit, desainnya itu ada solusi yang paling mudah. Kadang-kadang ternyata dengan senyuman selesai gitu. Ya. Nah, itu nanti ditemukan di Quran surah Al-Insyirah. Al-Insyirah itu sesuatu yang lapang, plong, tenang. Ya kan? Karena itu ketika beban hilang kan plong ya. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na ka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Gitu kan? Ada beban yang sangat luar biasa berat, seperti ngangkat beban itu. Kalau ada olahraga angkat beban, kan diangkat tapi semua terasa kan sampai ke kaki, ya. Tapi itu semua ditujukan untuk meningkatkan kualitas kita. Wa rafa'na laka dhikrak, untuk mengangkat supaya naik, supaya kualitas lebih tinggi lagi, ya. Tapi yang paling indah, perhatikan baik-baik. Inna ma'al usri yusra. Seberat apapun persoalan yang sedang kamu hadapi, selalu yusra. Ada solusi yang aku siapkan dengan penuh kemudahan. Usrun itu sesuatu yang dirasakan sepakat sulit. Ya. Padanannya nanti, ada lagi kata lain untuk menunjukkan kesulitan. So'bun. So'bun itu kesulitan yang relatif. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Ya, bahasa Jepang mudah atau sulit? Sulit ya bagi kita yang belum belajar. Ya. Orang Jepang kan mudah ya. Saya waktu ke Jepang anak kecil segini nggak bisa bahasa Jepang tuh. Kecil ya. Relatif ya. Baik. Tapi ada kesulitan yang semua mengatakan sulit. Ya, bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai mobil, bawa mobil. Sulit ya. Oke, sulit ya. Nah, itu usrun namanya. Sa'bun itu relatif, usrun itu sepakat sulit. Ya. Dan di setiap kesulitan yang dirasakan, seberat apapun kata Allah, itu selalu ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Solusi yang termudah. Ini secara psikologis memberikan kesan kepada jiwa kita begini. Ini kata Al-Qur'an itu begini. Kalau sedang merasakan satu ujian, seberat apapun, tanamkan pada jiwamu, pasti akan selesai. Pasti tuntas. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis mengurangi beban. Paham ya? Seberat apapun. Ini yang nyampaikan Allah. Bukan saya. Ya. Nah nanti kalau kita sudah merasakan itu, apapun masalahnya. Di rumah tangga, itu kan? Kerjaan. Kalau sedang ada tugas, ujian, atau masalah seberat apapun, tanamkan pada diri kita. Allah tidak akan pernah uji saya, kecuali saya mampu. Pasti selesai. Tapi enggak usah dibikin status di media sosial. Pasti ujian ini akan berlalu gitu. Tidak usah. Ya. Tancapkan pada jiwa. Setelah itu nanti akan ada ketenangan pengantar yang hadir dalam jiwa. Itulah yang dimaksud dengan syarah, insyirah. Nah, kalau sudah lapang itu ada pengantarnya, bawa dalam salat. Ini yang dimaksud wasta'inu bisabri was salat. Ya, bawa dalam salat. Makanya ketika kita sholat, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk membawa persoalanku dan memohon solusi kepadamu dalam sholat. Sekarang aku sholat, aku mohon kepadamu solusi. Itu yang kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah aku sekarang mencurahkan segala persoalanku melalui ibadah ini. Ya, na'budu itu maksudnya sholat. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sungguh akulah Allah, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan layak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembah aku. Fa'budni, sembah aku. Lewat apa? Lewat salat. Wa aqimis salat. Maka kita datang dalam salat, kita katakan iyyaka na'budu. Itu. Lalu setelah itu apa? Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, engkau perintahkan aku wasta'inu bisabri was. Sekarang kami nasta'in, kami minta kepadamu seperti apa yang kau perintahkan. Makanya di hadis qudsi ya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih jalla wa ala. Hadis qudsinya mengatakan, idza qala la 'abdu, kalau seorang hamba benar salatnya dan dalam salat ia sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah 'azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Jazakallahu khair. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hamba-Ku, wa li 'abdi ma sa'al. Kalau hamba-Ku benar salatnya, apapun yang ia minta sampai dengan kalimat itu, nasta'in, aku akan berikan, aku akan kabulkan. Karena itu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah yang diteruskan oleh kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang saleh, kalau ada persoalan apapun dalam kehidupan, termasuk ada hajat tertentu, bahkan Al-Imam Al-Bukhari ingin menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari-nya. Itu 16 tahun dituliskannya. Sebelum menulis setiap satu hadis itu beliau sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholatnya jenisnya banyak. Bisa tahiyatul masjid, bisa sholat duha, datang. Minta petunjuk kepada Allah. Tenang hatinya, baru tulis. Dimulai di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, berakhir di Masjid Nabawi. Ya, di Al-Munawwarah. Jadi ternyata sholat itu solusi. Nah, hanya sholat benar itu tidak mudah dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Nah, ini balik ke pernyataan awal yang tadi saya sampaikan. Untuk khusyuk dalam sholat, yang pertama itu mesti ada kepasrahan dan tersambungan kepada Allah. Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu ciri pertamanya orang yang menyiapkan diri sebelum salat. Jadi khusyuk ternyata dimulai sebelum salat. Dia menyiapkan diri akan menghadap kepada Allah Rabbnya, dan boleh jadi dia merasakan mungkin dalam salat itu dia pulang. Ini rumus. Ya, kalau dengar kalimat begini, raji'un, raji'un, raji'un, ilaihi raji'un. Yang terbayang apa? Huh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Ya, kembali kepada Allah kan? Ya, dan desain kalimat itu pada awalnya bersandingnya dengan musibah. Dengan musibah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah nanti terbesar bagi yang hidup itu kan kematian. Makanya sering dilekatkan kalimat itu. Padahal apapun yang kita terima itu pada dasarnya punya Allah. Itu musibah. Jabatan musibah. Kan? Musibah. Makanya dulu orang terima jabatan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah terpilih, tidak. Ya, dia merasakan ini titipan Allah, pasti dihisab. Ada harta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dapat suami, wa inna lillahi. Ya, semua itu akan dihisab. Akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau kita merasa semua titipan, maka cara mengelola titipan itu pun pasti akan waspada. Ya, pasti akan diolah dengan baik. Saya nitip kepada Anda motor, pulang-pulang spionnya hilang, stang bengkok gitu kan? Ya, rodanya kempes 2. Ini kira-kira perasaan saya bagaimana? Ya, Allah nitipkan kepada Anda ada anak-anak, ada pasangan hidup, ada harta benda, itu akan ditanya ketika kembali. Nah, karena itu rasakan ketika menerima titipan itu bagaimana kalau saya pulang? Bagaimana kalau saya wafat? Mengembalikan dan ditanya, mempertanggungjawabkan setiap titipan itu. Nah, ini spirit ini usahakan ditampilkan ketika akan sholat.

Ini kan ada ulama yang menyebutkan di Asrarus Salah, ada kitab namanya Asrarus Salah. Ada lagi Nazarat fi Ma'ani Salah. Di kitab-kitab dari kalangan salaf-salaf dulu, termasuk yang kontemporer, mengangkat begini itu sebenarnya ada dua makna. Ya, satu, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan bawa-bawa, buang ke belakang. Jangan dibawa. Yang membuat seseorang tidak khusyuk itu ketika sholat, dunia masih dibawa. Itu poinnya. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah. Pasrah. Ini yang dimaksud tadi, wa inna ilaihi rajiun. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia kecil semua, hanya Allah sekarang yang agung. Ya, tapi itu secara hikmah, kalau paham makna, itu dalam ke hatinya. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang paling agung, paling besar, paling hebat. Tapi bahkan sebelum sholat pun, kadang aku membawa kebesaran dalam kehidupan. Merasa lebih hebat dibanding orang lain. Ilmu yang paling tinggi, harta yang paling banyak, kedudukan yang paling berpangkat. Itu hal demikian. Dan pada saat yang sama merasakan bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung itu. Muncullah kepasrahan. Disitulah kemudian dia berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya, kecilnya pengakuan. Itu kalau paham itu begitu. Ya Allah, aku akui, aku tuh banyak dosanya. Ya. Namun aku cuma menyadari, Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmatmu. Maka aku mohon, ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat. Seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Kalau di hari kiamat dikatakan, "Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah." Yang kecil sekecil apapun dibuka, baik ataupun buruk. Allahumma naqqini minal khataya kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barat. Kalau perlu ya Allah, bersihkan dengan apapun yang mampu menghilangkannya, sekaligus sekalipun aku mesti merasakan dengan sesuatu yang dingin ataupun sesuatu yang berkonsekuensi lebih daripada itu. Yang penting aku taubat. Itu baru takdir, apalagi itu dibawa dalam sujud. Nikmat, nikmatnya kadang-kadang tak sadar, tiba ajal dan dia wafat dalam keadaan sujudnya. Itulah yang dimaksud kehusyuan, ketika itu dipahami dengan baik. Nah, pengantar kepada kehusyuan itu adalah memahami kurikulum kehidupan yang petunjuknya terdapat dalam Al-Quran. Jadi Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi kurikulum hidup untuk dipraktekan. Mustahil mempraktekan petunjuk itu kalau kita tidak memahaminya. Karena itu, sejak Quran diturunkan di bulan mulia, di waktu mulia, dan semua kemuliaan itu menyebar kepada siapapun yang ingin memuliakan Quran, maka Allah menyampaikan, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quranu hudallinnas. Kata Allah, diturunkan Al-Quran di waktu, kesempatan, dan segala yang mulia untuk memberikan kesan bahwa di situ ada kurikulum hidup terhebat dan termulia serta istimewa. Saking istimewanya, tidak diturunkan kecuali di waktu yang istimewa, melalui malaikat yang istimewa, melalui rasul yang istimewa, dan siapapun yang mengamalkan isi Quran itu, dia akan menjadi pribadi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan Nabi, ahlul Qurani ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang mau mengaji Quran itu dan mengamalkan serta menjadi ahlinya, maka ia akan menjadi orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, tersambung nanti ke Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Akan jadi orang terbaik, orang yang mau belajar Quran dengan sabar, lalu ia mengamalkan itu sebagai kurikulum hidupnya. Saya katakan, beruntung dan berbahagia kita di antara sekian orang yang berkehidupan di hari ini, di pagi ini, bapak ibu yang terpilih untuk mempelajari Al-Quran di hari ini. Karasakan, boleh jadi panggilan hati kita yang hadir saat ini, itu adalah cinta Allah kepada kita yang menginginkan kita semua berubah menjadi lebih baik. Okay? Dan tidak cukup dengan amin, kita harus mulai pembelajaran kita, karena ini baru mukaddimah yang saya sampaikan. Saya tutup mukaddimahnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari di Kitabul Ilmi, an Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din. Kalau seorang hamba, siapapun dia, Allah enggak pandang jabatannya, hartanya, ilmunya, status sosialnya. Kalau sudah diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka akan dibimbing oleh Allah untuk datang ke majlis ilmu dan mempelajari dengan serius apa yang akan dikaji. Baik, mari kita mulai. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba. Sebelum kita memulai, saya ingin bertanya, kemudian memperkenalkan serta memastikan terlebih dahulu. Surah An-Naba, surah urutan keberapa di mushaf? 78. Berapa jumlah ayatnya? Baik. Diturunkannya itu sebelum hijrah atau setelah hijrah? Sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bacakan berapa ayat? 5 ayat. Sudah dites sebelum masuk tadi. Alhamdulillah. Baik. Hafal ya? Karena saya ingin pastikan bacaan benar, paham benar, lalu amalkan. Kalau ingin awet, gini, setiap sholat, sunnah khususnya, pakai yang telah kita hafalkan itu. Kan terbawa terus. Itu metode sahabat Nabi dan generasi setelahnya begitu. Yang paling viral dalam hadis, yang paling viral dalam hadis, periwayat hadis-hadis Quran itu ada namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi jalur-jalur menghafal Quran itu rata-rata dari beliau. Kata beliau, akhadtul Qur'ana an qaumin au an aqwamin. Saya itu belajar Quran bukan dari satu dua orang, dari banyak sahabat, banyak kelompok-kelompok sahabat. Ternyata semua metodenya sama. Jadi kalau sedang talaqqi itu tidak diperkenankan banyak-banyak. Paling banyak kata beliau 10 dulu. Setelah 10 bacaannya benar, setelah itu dicoba untuk diamalkan dulu. Diamalkan. Nanti kalau sudah merasakan kenikmatan ayatnya, sudah mempraktekkan dalam kehidupan menjadi Quran yang berjalan, baru kami diperkenankan meneruskan kembali kepada ayat berikutnya. Jadi kami belajar Quran, fata'allamnal Qur'ana, kami belajar Quran sekaligus qira'atan wa amalan, bacaan dan prakteknya secara langsung. Nah, mempraktekkan bacaan itu paling gampang metodenya dibawa dalam sholat sunnah. Ya, kalau sedang tidak bermakmum di masjid misalnya, kan imam punya bacaan sendiri. Nah, pakai itu aja enggak apa-apa, bukan aib kok. Bahkan ada sahabat yang hobinya itu kul huwallah saja. Betul. Kalau tarawih pernah enggak hadir di satu masjid yang rakaat keduanya kul huwallah terus? Ada, ya. Nah, itu jangan banyak disoal karena sanadnya ada dalam hadis. Yang disoal itu kalau bacaannya mungkin ya tidak terlampau tartil misalnya, tapi sanad itu ada. Ada seorang sahabat yang diadukan oleh sahabat lain karena bosan. Ya, apa bosannya? Setiap rakaat kedua kulullah lagi, kulullah lagi, kulullah lagi, kulullah lagi. Ya, rakaat ini kulullah, selanjutnya kulullah, selanjutnya kulullah, ya. Diadukan ke Nabi, dipanggil, diklarifikasi. Nabi begitu tuh, tidak menghukumi kecuali jelas pembuktiannya. Kenapa engkau baca kulullah terus di setiap rakaat kedua? Ini kawanmu ngadu gitu. Itu imam waktu itu. Kata beliau, karena aku mencintai Allah dan mencintai semua sifat-sifat keagungan terkait Allah yang ada dalam surah itu. Maka turun berita kepada Nabi, Nabi mengatakan, Allah menyampaikan kepada aku untuk diteruskan kepadamu bahwa engkau mencintai Allah, Allah pun mencintaimu. Itu sanadnya. Tapi jangan jadikan alasan untuk mengurangi bacaan ayat ya, karena Nabi pun mempraktekkan lebih daripada itu. Artinya baca qul huwallah aja kalau benar dicintai Allah, apalagi baca Al-Baqarah. Paham ya? Baik. Nah, jadi saya inginkan begini, kalaupun kita baca kemarin 5 ayat, setelah itu salat sunnah itu aja dulu baca. Prakteknya begitu. Kami kalau ngajarkan hafalan ke anak-anak begitu. Jadi dari 5 bagi 2, 3 rakaat pertama, 2 rakaat kedua. Terus, enggak apa-apa, enggak usah bosan. Sampai nanti selesai seharian, nanti ayatnya itu meresap dalam jiwa kita. Kayak Al-Fatihah. Saya itu kalau mengajarkan Quran hafalan lancar seperti Al-Fatihah, enggak a-a-a-a-a gitu, ya. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Maliki Yaumiddin. Setelah Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu, langsung keluar. Itu kan karena terus dibaca. Ya? Coba saya tanya lagi, setelah nun wal qalami wa ma yasturun? Tuh. Karena jarang dibaca. Jadi kalau kita bawa terus praktekkan, nanti meresap, meresap, dan otomatis Qurannya ada dalam jiwa kita dan membimbing kita untuk beraktivitas. Ya, jadi kita mulai dulu dengan 5 ayat tadi, kita bacakan lagi, kemudian setelah itu kita teruskan tafsirnya, melanjutkan dari apa yang kemarin telah kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم kan ajim azim anin nabail azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Baik, itu yang kita baca di pertemuan yang lalu. Saya sinopsiskan sejenak bahwa di era-era awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah, di periode Mekah sebelum Nabi Hijrah, maka turunnya Quran ini menjadi berita viral di kalangan masyarakat pada saat itu, karena memang belum pernah ada ayat-ayat, kalimat-kalimat yang desainnya seperti Al-Quran, indah bacaannya, terukur setiap kalimatnya, maknanya dalam dan mengalahkan bait-bait syair yang memang mereka pakar di bidangnya. Tidak ada formulasi di situ, formulasi yang dimaksudkan rumus-rumus untuk syair yang kelak di kemudian hari diwujudkan dalam bentuk ilmu arud, ilmu untuk membuat syair dalam bahasa Arab atau menata qasidah. Rumusnya ada 16. Dari formulasi tawil misalnya, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Dari sini dikeluarkan, bikin puisi sesuai dengan rumus ini. Rajas misalnya, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Maka dibuat puisi, rumusnya ini. Indah, kadang ujungnya sama semua. I, kalimatnya tertata. Sautus safiril bulbuli, I, hayyaja kalbi thamili. I al-ma'u wa zahru ma'a ma'a zahri lahdhul muqali I fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali I fa kam tayummuni ghazayilun uqayqali I qataftuhu min wajnatin min fi'li hadhar rajuli I fa qala la la la la la faqad ghada muharwili I wa wal walat wali wali ya wailali fa qultu la tuwalwili fa bayyinul lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in harwadi dhul muqali kahatan ka kailali tab tabi tab tab tabi tab tab tabi tab tab tabuli I semua tapi pakai rumus maknanya biasa aja, apa yang dilihat jagonya orang Arab dulu, apa yang dilihat langsung bisa bikin puisi. Lihat unta, jadi puisi unta. Betul, lihat gunung, puisi gunung. Jadi kesan maknanya begitu saja, tapi itu menjadi referensi otentik tentang kejadian yang berlaku bahkan ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi. Dan yang paling jenius membaca itu di antara sahabat Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai ada buku namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Jadi kalau ingin tahu 150 tahun sebelum lahirnya Nabi ada kejadian apa di satu tempat ini di siang hari tepat begini matahari sedang terik-teriknya tuh lihat syair orang Arab yang hidup di masa itu dan berkata apa dia. Itulah syair. Makanya nanti dalam salah satu cara menafsirkan Al-Quran, di antara pelengkapnya mengetahui syair orang-orang Arab untuk menunjukkan kejadian apa yang menyebabkan Quran turun. Ya, maka nanti salah satunya muncul kitab Asbabun Nuzul. Ya, ini kitabnya nih yang karya Al-Imam As-Suyuti. Ini Asbabun Nuzul. Ini kitabnya. Nanti kita belajarnya komplit insya Allah sepanjang yang mampu saya sampaikan. Yang tak mampu kan saya katakan wallahu a'lam. Ya. Jadi nanti kita akan belajar bersamaan ini surah turun di mana, turunnya siang atau malam, Nabi sedang safar atau sedang mukim, dalam keadaan apa ayat itu turun. Nanti ilmu pengantarnya ada lagi, ini buku kedua Al-Imam As-Suyuti namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, kemarin kan saya sampaikan yang Mana'il Qattan, kan ya? Mana'il Qattan saya tampilkan yang Mabahith fi Ulumil Quran, itu yang sederhana. Ini yang agak advance sedikit. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di sini nanti disebutkan tentang ayat-ayat yang turunnya misalnya apakah Nabi sedang safar atau sedang mukim. Makanya nanti kalau kita paham tentang ayat-ayat itu kita tahu bagaimana kalau sedang safar, baca ayatnya apa, kapan boleh mengqasar, kapan kemudian boleh dijama', dalam situasi bagaimana, ya? Lalu kita akan tahu ayatnya turun siang atau malam, malamnya sedang malam dingin atau malam-malam biasa, ada badai atau tidak. Makanya nanti jangan aneh kalau ada orang misalnya enggak perjalanan tapi bisa jama'. Ada nanti fikih maliki. Nah, kita bisa paham itu. Nanti dibawanya kemana? Dalam profesi. Seorang dokter mau operasi misalnya. Ya? Prediksikan operasi itu tindakan akan dilakukan dari mulai misalnya jam 12:30 sampai jam 5. Bahkan menjelang maghrib. Memungkinkan sampai ke maghrib. Artinya lewat asar kan? Padahal dia tidak sedang safar. Kalau dia tidak tahu hukum itu dan ayat terkaitnya, bisa dibayangkan. Zuhurnya sholat, begitu adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar ya. Saya sholat dulu. Padahal itu udah dibuka jantung udah begini-begini itu. Ya, kan bahaya. Nah, ini kitabnya ini Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nanti ada Al-Burhan fi Ulumil Quran, Zarkashi dan sebagainya. Nanti kita kumpulkan sehingga pembelajarannya terasa lebih lengkap. Nah, kembali Quran viral pada masa itu karena memang Quran tidak punya formulasi yang dibuat manusia, enggak sama. Ya, karena itu firman Allah. Karena itu sepakat Quran bukan makhluk. Ingat itu. Kalau makhluk artinya manusia bisa buat itu. Jelas ya? Makhluk artinya apa? Manusia bisa buat itu. Makhluk yang dimaksudkan maksudnya karya. Karya yang dibuat. Ya, yang diciptakan, dibuat. Produk manusia itu maksudnya. Karena orang Arab pun pada masa itu yang pakar di bidang bahasa Arab dan sastra mengakui bahwa ini beda. Tapi menariknya, Quran itu tata bahasanya indah. Semua. Wadduha wallayli idha ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal semua, tapi dicari rumusnya enggak ada. Makanya bingung, mereka langsung viral seketika di kalangan masyarakat. Ini kok enggak sama seperti pakar-pakar yang buat, seperti yang viral di masa mereka itu. Akhirnya dicari, dan menariknya dibaca dengan dialek apapun sempurna juga. Di Arab itu dialeknya banyak, ada yang enggak bisa A, bisanya E saja. Itu kalau dipaksa pun sampai kiamat kurang 2 hari itu enggak akan bisa. Dibilang A, E. Ya A, E. Wadduha, wadduhi. Dibilang dipaksa A enggak bisa. Sepeda, sepeda, ya. Sepeda, sepeda. Barangnya kan tetap sama, kan? Nah, jadi ketika dibaca dengan dialek itu, E tetap E bunyinya. Wadduha, wallayli idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma Kale, sama semua tuh. Dan itu nanti dialek yang muncul. Tapi maknanya sama, serupa, tidak ada perbedaan. Itulah indahnya Quran, langsung viral. Yang kedua, itu maknanya menghunjam kepada jiwa. Bukan makna biasa. Kalau syair biasa tuh abas istilahnya. Ya, apa aja disyairkan. Lihat pohon, syair. Mirip film-film India kan, lihat pohon nyanyi gitu kan. Lihat bunga nyanyi gitu kan. Nah, dulu orang jahiliyah juga mirip-mirip begitu. Dan ibu-ibunya kalau jalan-jalan kadang dikasih gelang di kakinya. Ingin tampil sehingga jalannya kecik-kecik-kecik-kecik-kecik gitu, ingin kelihatan itu. Itu tabarruj namanya. Maka nanti ada ayat wala tabarruj dan tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi mereka tuh seperti itu, refleks. Apa aja dibuat, Quran tidak. Apa yang disampaikan langsung memunculkan getaran kepada jiwa. Makanya kan Umar bin Khattab itu dengar Toha langsung jatuh hatinya. Toha, bum. Ada hujam kepada jiwanya. Langsung berubah. Dan banyak orang ketika mendengar Quran itu, seburuk-buruknya, catat kalimat ini ya, bikin status juga boleh. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Ulang ya. sejahiliyah jahiliyahnya orang jahiliyah dengar dua huruf dari Quran bisa tobat. Artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah, diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh, berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu. Orang jahiliyah itu kan dikenal buruk, tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat. Ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu, tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu? Bacakan Yasin belum tersentuh, Al-Kahf belum tersentuh, Al-Baqarah belum tersentuh. Dengan cara apa lagi mesti dilunakkan hatinya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah? Apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah? Belum tibakah saatnya untuk taubat? Itu kata Al-Qur'an. Dan itu ada di surat Al-Hadid, besi, besi yang keras. Besi yang keras saja bisa lunak. Kenapa hatimu yang tidak seperti besi kok enggak lunak-lunak ya? Nah, itulah indahnya Quran sampai viral. Dan di antara yang viral berita dari Quran itu adalah berita tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dan setidaknya perpisahan kita dengan dunia. Mereka karena terpisah jauh dari wahyu cukup lama, sekitar 600 tahun sebelum era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan 600 tahun, saya sekarang usia 38 tahun. 38 tahun lebih 20 hari. Ya, saya urut ke belakang, saya lahir hari Selasa, 11 September 1984. Sampai dengan sekarang berarti usia saya 38 tahun lebih 20 hari. Tarik 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, kalau kita lihat, sudah ada perbedaan kan dengan sekarang? Ya? 10 tahun ke belakang ada Google enggak? Hah? Kendaraan seperti sekarang tidak? Tidak. Kita masih bisa menikmati pemandangan yang bagus-bagus, tuh kan? Alam dan sebagainya. Interaksi bisa langsung, masih kenal dan tahu serta dengar siapa yang wafat di tiga bukit ke belakang. Apalagi 20 tahun ke belakang. Ya, tarik, tarik, tarik. Tapi perubahannya begitu cepat. Kekinian sudah mulai lupa dengan tetangga. Sudah mulai lupa dengan kawan. Sudah mulai lupa dengan perhatian. Itu baru jarak 10-20 tahun, apalagi 600 tahun. Sudah mulai lupa dengan petunjuk Nabi Isa alaihi salam sebelumnya. Sudah mulai lupa dengan petunjuk ke Nabi Musa alaihi salam sebelumnya. Sudah mulai lupa dengan petunjuk Nabi Ibrahim alaihi salam sebelumnya. Padahal beliau itu ya melahirkan anak nanti Nabi Ismail alaihi salam yang berkehidupannya di situ, meninggikan bangunan Ka'bah di situ, mewariskan di situ, tapi lupa. Dan problemnya kalau sudah lupa itu suka tidak ingat, itu masalahnya. Betul ya? Ya. Maka diturunkan Rasul untuk mengingatkan. Basyira wa nadhira. Memberikan kabar baik sekaligus mengingatkan. Ingat loh, kamu itu akan pulang. Ingat, kamu akan meninggal. Ingat, kamu akan wafat. Ya. Nah, orang-orang pada masa itu tahu akan meninggal, tapi tidak sadar apakah ada kehidupan setelah meninggal atau tidak. Maka di antara ayat yang Quran itu, ya yang turun itu di Al-Quran, ada ayat-ayat yang mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian. Dan berbahagianya kita sebagai muslim, berbahagia mesti bersyukur. Silahkan komparasikan, silahkan cari, silahkan bandingkan. Demi Allah saya katakan, tidak akan Anda temukan satu pun keterangan dengan detail yang menerangkan tentang proses kehidupan di dunia, di alam kubur, sampai ketika berpulang. Hisabnya bagaimana, hisabai yasirah yang ringan bagaimana, yang berat bagaimana, kitabnya seperti apa, bagaimana surga, bagaimana neraka, pintunya ada berapa, amalannya apa, kecuali dalam Islam. Ini menunjukkan benarnya ajaran dalam Islam. Dan siapa yang bisa menerangkan itu selain pembuatnya, selain penciptanya? Ya, kalau Anda pembuat pesawat, Anda bisa menerangkan pesawat dengan detail. Kalau Anda pembuat mobil, Anda bisa menerangkan semua unsurnya dengan detail. Kalau Anda pencipta semesta, Anda bisa terangkan dengan detail. Nah, inilah wujud nyata kebenaran Al-Quran. Detail diterangkan tentang kehidupan kita. Ini menunjukkan tidak mungkin ada yang menyampaikan informasi itu kecuali penciptanya. Kecuali pembuatnya. Nah, ini yang seharusnya membuat kita lebih yakin dengan hidup. Bahwa apa yang kita lakukan ini ada aturannya. Apa yang kita kerjakan itu ada petunjuknya. Dan kita mesti yakin. Ya, kalau kita memang yakin dengan keadaan, pencipta dengan segala rupa, kita pun mesti yakin bahwa satu saat kita pulang. Dan itu ditunjukkan. Sebelum kesini kan lewat tempat pulang kan? Ada kuburan tanah kusir kan? Ya kan?

C D E F G A B C G A B C D E F G D E F G A B C D A B C D E F G A F G A B C D E B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G nggak bisa, gitar nggak bisa, piano nggak bisa, nggak bisa, karena memang bukan di situ dunianya dan memang nggak suka gitu ya. Tapi nggak suka tuh bukan berarti ini tidak, maksudnya bukan di situ gitu passionnya, karena chemistry-nya dengan Quran agak beda gelombangnya, jadi nggak bisa gitu. Tapi tahu ya tahu. Tahu. Kalau mau ditanya apa aja, insya Allah gitu, sepanjang tahu ya saya jawab. Ini poinnya. Jadi singkatnya meninggal. Singkatnya begitu. Nah pertanyaannya begini, kalau wafat pindah kemana? Cari deh dimanapun keterangan yang menerangkan dengan detail sampai cara wafatnya bagaimana, di Quran dibahas. Dari yang husnul khatimah sampai su'ul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Muncul Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Sampai yang mau keluar digambarkan dipukuli malaikat itu juga ada. Tapi nyatanya kan yang merasakan. Kalau enggak percaya nanti silahkan saja, konsekuensinya akan didapatkan ketika mengalami itu. Tapi yang ingin saya katakan, semua keterangan itu ada di Quran. Di hadis dijelaskan. Nah sekarang komparasi untuk meyakinkan. Jadi kalau ditanya kenapa Anda masuk Islam, tahu dari mana Islam itu benar? Salah satunya jawabannya ini. Karena semua petunjuk dalam Islam itu otentik, menunjukkan kebenaran hidup, menunjukkan kurikulum hidup yang nyata, terbukti dialami, dan paling presisi tinggi, paling jelas. Jadi kita itu tidak ada persoalan yang enggak ada jawabannya. Semua itu ada. Makanya disebut kurikulum. Ini poinnya. Ini bukan hanya tentang ketuhanan, tentang sholat, tentang ibadah, tentang kehidupan. Dari sini, masuk ke alam pemisah, waiting room. Ya, waiting room. Tunggu sebentar. Pemisah itu karena ada alam setelah ini. Pemisah dalam bahasa Arab disebut dengan barzakh. Barzakh. Bainahuma barzakhulla yabghiyan. Makanya disebutnya alamnya alam barzakh. Ya. Nah, keadaan yang di alam barzakh itu berlalu disebut dengan qabr. Tempatnya disebut maqbara. Sifatnya dengan disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Nah ini sifat keadaannya disebut dengan kubur. Oh, ada yang lapang, yang nyaman, yang terang, yang indah dan macam-macam. Ada. Ya, kalau mau dikeluarkan banyak ayatnya seperti Ali Imran misalnya, kalau yang mau paling tinggi Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada orang-orang yang masuk ke kuburnya mendapatkan kenikmatan luar biasa, enak semua nikmat, sampai-sampai kalau dia mampu, kalau mampu kata Quran, dia akan datangi keluarganya mengatakan, jangan banyak sedih, jangan menangis, apalagi meratap-ratap, jangan lakukan, kami di sini lebih enak daripada di situ, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Tuh, mau? Halo, kenapa tidak yakin? Orang beriman itu siap menghadapi kematian. Harus yakin, kan mati kapan aja. Masa enggak siap? Harus siap. Kalau masih ada rasa takut, berarti ada dua. Tercantol dengan dunia terlampau tinggi, atau maksiat yang belum ditaubati. Itu serius. Nanti kalau sudah melewati fase itu, tenang. Kapan aja dipanggil, siapa aja. Hak Allah kan untuk memanggil kita. Terserah, mau kapan aja pulang, terserah Allah. Allah yang punya. Kita kan punya Allah, mau diambil kapanpun kan mesti siap. Siap kalau sekarang wafat? Ya, banyakin istighfar, supaya tenang. Jadi kalau dalam keadaan apapun, kita sedang taubat, istighfar, sholawat. Mudah-mudahan wafatnya sedang istighfar. Ya, mudah-mudahan begitu, biasakan yang baik-baik. Istighfar itu tinggi sekali. Dan diantara yang paling Allah sukai. Diantara yang paling Allah, sama wudhu, jaga wudhu. Wudhu itu keutamaannya, ada di hadis Muslim. Itu bagus sekali, masya Allah indah sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini perhatikan kalimatnya ya. Ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au bima ma'na. Siapapun yang berwudu. Yang berwudu, man yatawadda, fayubliu au yusbighul wudu'a. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Fayaqulu dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kita katakan wa anna Muhammadan rasulullah. Perhatikan, maka dikatakan kepadanya di hari kiamat, faqila lahu yaumal qiyamati udkhulil jannata min ayyi syi'ta, masuklah ke pintu surga yang 8 pintu itu dari manapun yang kamu inginkan. Ya, tapi bukan berarti enggak ada implikasi dari situ, bukan. Jadi bukan sembarangan jaga wudu tidak begitu. Orang yang wudunya benar, terjaga wudunya, maka dia akan terjaga dari perbuatan maksiat. Di orang wudu itu kalau wudunya benar, itu tidak akan berbuat maksiat. Terjaga. Ya kalau enggak maksiat pasti masuk surga. Pengertiannya begitu. Kalau ada orang komitmen terhadap dirinya sampai wafat akan menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka diberikan hadiah besar oleh Allah, masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Gitu. Artinya orang baik. Orang baik. Nah, singkatnya ini wafat dalam kubur, masuklah kemudian fase yang terakhir. Akhir sesuatu dalam berkehidupan bagi makhluk yang tidak ada setelah itu kehidupan lagi, maka ditambahkan dari kata akhir itu dengan ta. Dari kata akhir tambahkan ta menjadi akhirat. Akhirat. Akhirat. Ini sifat menunjukkan kepada sesuatu yang akhir, ujung sesuatu yang enggak ada ujungnya lagi. Ya, ini kan ada tembok nih. Tapi kan setelah itu ada ruang lagi kan? Ada ruang lagi terus gitu ya. Nah, ini ujung enggak ada ruang lagi, setelah itu enggak ada kehidupan lagi setelah itu. Maka tambahkan kata akhir dengan ta menjadi akhirat. Ini yang pertama, dunia. Ini yang terakhir. Yang pertama lawan dari sifat yang terakhir disebut dengan ula namanya, al-ula. Nah, muncullah kemudian firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nyambung semua. Nah, nanti teman-teman sekalian, akhir kehidupan tuh di sini nih. Jadi ini puncaknya, enggak ada kematian lagi. Kalau di sini masih wafat, pindah ke sini, waiting room. Jadi kalau di sini meninggal, semua status dunia hilang. Enggak ada beda kalau udah sampai ke sini. Ya, makanya kalau udah masuk alam kubur, sifat dunia hilang. Sifat dunia hilang. Semuanya sudah berhalapnya satu gelar kan, almarhum. Itu aja kan? Apapun itu statusnya, berharapnya almarhum. Almarhum itu yang disayang. Kalau pengen disayang, berbuat baik. Ini udah banyak maksiat, mabuk iya, zina iya, korupsi iya. Meninggal, almarhum. Pengen disayang, siapa yang sayang? Jangan bikin bingung malaikat ah. Malaikat ke situ, saya kira kamu marhum. Boom, boom, boom. Nah ya, nah, jadi Quran tuh begitu, kita ngaji tuh ada aja gitu, semua nyambung semua. Nah ini walal akhiratu khairul laka minal. Udah, teruskan. Jadi puncaknya di sini. Kalau ini statusnya hilang dengan kematian, selesai. Jadi kalaupun ada orang merasa misalnya kaya, kekayaannya selesai, sama aja yang cukup pun, yang cukup, saya tidak katakan miskin ya. Kaya lawannya apa? Cukup, bukan miskin. Lawannya cukup. Karena Allah memberikan rizki selalu cukup untuk kebutuhan kita. Yang miskin itu yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Saking sayangnya Allah masih diberikan lagi lewat skema zakat, lewat skema infak. Supaya keluar dari rasa itu. Cuman memang pengennya miskin. Ya itu persoalannya. Ya. Tapi bukan berarti menjadi aib nanti kalau itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada bab sendiri nanti. Ada bab sendiri. Makanya pernah menemukan kalimat, orang miskin masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya. Miskin siapa yang dimaksudkan di situ? Bukan miskin maksiat. Udah miskin maksiat, enggak sholat, mabuk, macam-macam. Dan nah, itu enggak mungkin masuk surga lebih cepat daripada yang selainnya. Balik ke sini. Ini selesai. Ini nunggu. Puncaknya sampai sini. Maaf, tidak ada status lagi kecuali bekal kesolehan yang dibawa. Jadi kalau di sini fakir, fakir selamanya. Kalau kaya, kaya selamanya. Karena sifatnya selamanya, maka disebut dengan abadi. Sifat keabadian yang melekat kepada makhluk disebut dengan khalidun. Dari kata khalada yakhludu. Jamaknya khalidun. Dinasabkan untuk menguatkan kepada jiwa dengan nasab. Pakai jar, tancapkan pada jiwamu, maka berubah dengan ya khalidin. Makanya sering kita dengar di Quran, khalidina fiha. Sifat ini. Kalau Allah, baqa. Bukan khalada. Khalid itu untuk makhluk. Kalau bagi Allah, baqa. Wujud, kidam, baqa. Bukan Khalid. Khalid untuk makhluk. Jelas ya? Nah, yang ingin saya katakan adalah kita mesti sadar bahwa kita akan pulang. Nah, ini di era jahiliyah belum ada pengetahuan ini. Tahunya setelah meninggal selesai hidup. Turunlah ayat Quran menjelaskan tentang ini semua. Tentang surga, tentang neraka, tentang ini, tentang itu, tentang kubur dan sebagainya. Viral. Dari viral itu ada sebagian orang yang masih tetap ingkar. tetap nyu'al tanpa argumentasi. Maka ditekankan di ayat keempat dan kelima, kalla saya'lamun thumma kalla, karena banyak diskusi dan sebagainya, viral, banyak diskusi, banyak menentang, ada yang yakin, ada yang ragu-ragu, maka berbeda pendapat. Ada yang berbeda, berdebat dan sebagainya, disebut ikhtilaf. Orang yang ikhtilaf mukhtalif, jamaknya pakai un di ujungnya, tinggal tambahkan un membentuk jamak. Muslim satu orang, muslimah perempuan satu orang, jamakkan muslimun. Soim satu orang, banyakkan soimun. Mukmin satu orang, banyakkan mukminun. Mukhtalif satu orang, banyakkan mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita berhenti di kalimat mukhtalifun. Ini di sini viral, banyak jadi perbincangan. Di tempat mereka ngopi dibicarakan, di tempat mereka diskusi dibicarakan, di tempat mereka niaga dibicarakan, viral. Tapi yang paling bermasalah adalah sudah jelas ayatnya, sudah terang keterangannya, sampai kepada jiwa masih ada yang ingkar. Ibarat ditunjukkan matahari terbit di timur, kelihatan mataharinya langsung, kelihatan, masih ingkar juga. Maka orang seperti ini, turunlah ayat yang keempat. Kalla, ini yang kita turunkan. Itu belum dibahas kan yang kallanya? Baru makna umum kan? Nah, kita masuk kepada ayat yang keempat. Nah, ini yang mau kita kaji sekarang. Di sini materi pokoknya. Yang tadi mau mukadimah kedua. Ini baru kita ngaji nih. Ya. Kalla. Kalla. Saya lamun. Saya tuliskan 4. Kalla saya lamun. Yang sebelumnya, tafsir sebelumnya silahkan dilihat di episode sebelumnya. Yang ini kita masuk ke 4 dan 5. Thumma kalla saya lamun. Ya, 4 5. Kitab tafsir yang menjadi rujukan hari ini namanya tafsir Ruhul Ma'ani. Apa namanya? Ruhul Ma'ani. Bukan Ruhud, Ruhul. Ruhul Ma'ani. Kemarin kan saya bawakan yang tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya. Nanti satu-satu kita tunjukkan. Ini kitabnya. Ini 15 jilid. 15 begini. Ini jilid yang ke-15. Setiap ini ada 2 subjilid. Jadi setiap kitab ini membahas 2 juz, 2 juz, 2 juz. Di 15 kali 2, 30 juz. Karangan Syekh Mahmud bin Abdullah bin Mahmud Al-Husaini Al-Alusi Al-Baghdadi. Lahir di Baghdad, di pinggiran kota Khur, 10 Desember 17 Syaban 1270 Hijriah, 1802 Masehi. Sejak kecil usia 10 tahun sudah menghafal Quran, hadis, mantik, tafsir. Saya sampaikan dari awal seperti ini maksudnya untuk memotivasi. Kalau bapak ibu ingin salah satu anaknya menjadi ahli Quran, ahli tafsir, siapkan sejak dini. Kalau baca biografi para mufassir, rata-rata di fase 10 tahun sudah pada hafal Quran. Jadi dari fase sejak lahir dengarkan Quran terus. Saya kasih rumus ya. Tapi komitmen dulu ya. Maaf ya. Ini rahasia di antara kita ya. Nih, pelan-pelan. Ini rumus cepat yang disampaikan dari para ahli Quran. Kalau seorang anak dari tumbuh ingin cepat hafal Quran, di antara caranya begini. Selain dalam kandungan dibacakan Quran, perdengarkan, nanti ketika baru lahir di usia 0 tahun, dihitung dari mulai lahir ya. Bukan dari usia 4 bulan di kandungan, nanti beda lagi fasenya. 0 tahun, pelan-pelan, sampai usia 3 tahun. Ya, 0 tahun sampai usia berapa? 3 tahun. Ini fasenya nanti di 2 tahun setengah, 2,5 tahun. Ini untuk mencetak penghafal Quran 30 juz dalam usia 3 tahun. Kalau ingin Qur'annya saja, bukan dengan karakter ya. Kalau dengan karakter nanti beda lagi rumusnya. Maksud karakter itu Qur'annya hafal sekaligus dipraktekkan dalam hidup. Nah, perhatikan baik-baik. Ini fase awal kelahiran. 0 tahun ini, perdengarkan setiap bulan 1 juz. Setiap bulan. 1 juz. Jadi dari mulai lahir, setiap hari perdengarkan 1 juz. Tapi jangan diacak. Berurut saja, konsisten. Jadi, dari mulai usia hari pertama sampai 30 hari misalnya, juz 1 aja dari Al-Fatihah, bukan dari Al-Baqarah. Dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 141. Itu aja terus. Jangan diganti, jangan diacak. Supaya yang didengar itu aja. Terus. Bapak ibunya sertai ngajinya itu aja terus. Ngaji itu sehingga konsisten antara anak dengan orang tua sama. Paham ya? Anak dengan orang tua sama. Enggak apa-apa yang dihatamkan itu aja. Ya, kan satu juz sebulan itu enggak susah. Kan? Jadi antara anak dengan orang tua gelombangnya sama, nyambung. Setelah itu terus, ya. Usia 2 bulan juz ke berapa? Kedua. Secara singkat usia 30 bulan berarti sudah berapa? 30 juz. 32 bulan itu berapa tahun? 2,5 tahun. 2 tahun kan 24 bulan. Ya kan? Setahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan. Berarti 2,5 tahun sudah 30 bulan, 30 juz. Anak itu kekuatan yang pertama kali untuk mendapatkan informasi di pendengarannya. Bukan penglihatannya. Karena itu ketika lahir, penglihatannya belum jelas keseluruhan, tapi pendengarannya sudah sangat tajam. Sudah sangat tajam. Maka ketika dibacakan dengan metode tadi sampai dengan 30 juz, usia 2,5 tahun, itu Quran sudah masuk seutuhnya dalam jiwanya. Sudah masuk seutuhnya. Tinggal dikuatkan dalam fase setengah tahun berikutnya. Bukankah 2,5 tahun sudah mulai bicara? Nanti ketika mulai bicara yang keluar Quran terus tuh. Quran, Quran, Quran. Tinggal diruntutkan. Setengah tahunnya dipakai untuk itu. Maka usia 3 tahun itu sudah mendapatkan Quran 30 juz dari segi bacaan. 3 tahun. Ini. Dan ini sudah banyak dipraktikkan sekarang. Untuk memudahkan itu, fase kandungan dimulainya. Dalam sejak usia 4 bulan. 4 bulan itu udah dibacain Quran, bacain Quran. Sehingga ketika lahir kenal dengan Quran. Ada anak-anak yang menangis dibacain Quran jadi diam. Karena kenal dengan bacaan itu. Ada yang dibacain azan jadi diam. Karena kenal dengan suara itu. Ada yang demikian. Ya, ada yang nangis kasih dangdut, diam. Kan? Karena emang saat mengandungnya kasih dangdutan terus. Gitu. Paham? Ya, jadi kalau kita itu makhluk akhirat, artinya mau meninggal, mau wafat, ya jadilah orang cerdas. Nah, ya. Cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Bikin status ya, cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Jadi kalau udah dikasih anugerah, jangan memilih untuk keluar dari situ. Dah, pelan-pelan, fokus ya, ini satu. Nah, kita kembali lagi sekarang. Teman-teman sekalian, ini beliau, Syekh Mahmud ini, Al-Alusi, kemudian menjadi pakar yang sangat luar biasa di bidangnya, sampai jadi mufti, mengajar, dan sebagainya. Di antara karyanya adalah tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi kalau ada tafsir-tafsir Quran yang bagus, maka ini intinya, ini ruhnya katanya. Ini maknanya, ini bahasa balaghah saja. Maksudnya, ini tafsir saya susun dengan berkualitas, bukan nulis asal-asalan. Kadang-kadang kan begini Pak, orang kalau nulis berjilid-jilid, 15 jilid, jilid pertamanya kan tebal, kan? Jilid keduanya kan agak berkurang. Jadi kalau jilid pertama 1000 halaman, jilid kedua 500, jilid ketiga 2,5 gitu kan, 250. Terus sampai jilid penutup cuma 10 halaman gitu kan? Ya kan? Ada yang begitu ya? Kalau ini enggak. Ini tuh jilid yang terakhir Pak, tebalnya masih segini. Makanya beliau katakan, saya nulis ini enggak sembarangan. Terukur dari setiap makna dan keadaannya. Ini tafsir Ruhul Ma'ani, termasuk tafsir yang berkualitas. Ya, saya untuk mengajar ini saya kumpulkan tafsir yang ada apa aja. Saya beli yang ada sekarang, kumpulkan satu-satu dibandingkan. Nanti saya bawa satu-satu. Ya, saya bawa satu-satu. Kalau mau riwayat, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu lengkap, kaya sekali itu. Hadis, hadis, hadis, riwayat. Di tafsirnya Ma'thur. Jadi kita belajar tafsir itu bersamaan. Ini riwayat dari nabinya, dari sahabatnya, jalurnya begini, bisa dilacak ketemu sampai ke nabi. Ini pemaknaan bahasanya. Ini pemaknaan tafsir dengan pendekatan terminologis akliyahnya, argumentasinya. Sehingga argumentasi kuat, rasionalitasnya kuat, riwayatnya juga kuat. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Kalla saya'lamun. Kalla. Rad'un 'anit tasa'uli 'anil wajhainil mutaqaddimain fihi. Kalla itu harf rada'. Rada' itu disebut juga dengan mana'. Ya. Kalla harf rada', rad'un. Atau bermakna mana' atau bermakna iqaf. Berarti mencegah. Atau menghentikan sesuatu, mencegah atau menghentikan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Atau sesuatu yang membahayakan, yang melahirkan madarat. Kayaknya diartikannya, diterjemahan sekali-kali tidak, sekali-kali jangan.

ada aja yang begitu ya. Orang di pinggiran. Gitu ya. Nah, jadi memang ada orang yang kalau kita berdebat itu kita semakin jadi bodoh gitu. Walaupun kita benar. Nah, Imam Syafi'i itu kalau pada yang begitu udah tinggalin aja. Ya, tapi kan begini, iya emang ente pinter ya. Enggak bisa begitu. Iya, terserah ente aja deh. Yang kayak begitu tuh kadang ada orang yang memang mesti disenyumin aja. Iya. Ya. Maksudnya apa? Ya, itu. Ya. Nah, jadi kalau ada yang bersikap seperti itu, ada orang yang selangkali menuduh, menyoal, kadang-kadang mempertahankan kesalahan dengan menyalahkan orang pun termasuk bagian ini. Karena ada sikap di antara manusia yang diungkap di dalam Al-Qur'an, juga keterangan Nabi, kadang-kadang ada orang begini karena egonya tinggi, menuhankan ego, sehingga dalam keadaan salah pun tetap mempertahankan kesalahan dengan menyoal orang lain. Itu akan ditemukan itu. Ada yang begitu? Akan ditemukan. Akan ditemukan. Sudah tahu salah dan mengerti dirinya salah. Tapi menempatkan dirinya bahkan lebih tinggi di atas bintang. Sehingga ngejarnya ketinggian. Untuk mempertahankan itu bahkan menyoal kepada orang yang benar. Wah, ini bahaya. Kala, jangan begitu. Kayaknya terjadi nih. Qur'annya benar. Dia tahu itu benar. Dia tahu ayatnya benar. Dia tahu menghujam jiwa. Yang dituduh malah Nabi. Dia syair nih. Dia tukang sihir nih. Dia dukun nih. Ini produk manusia biasa nih. Untuk menutupi kekurangannya, dia menyoal orang lain. Dan melampaui nilai-nilai kebenaran. Itu bahasa Qur'annya. Kala, jangan lakukan. Bahaya. Dan orang Islam, orang beriman. Yang benar-benar beriman tidak akan melakukan itu. Tiga. Tidak berdebat pada sesuatu yang sudah jelas. Sudah tahu matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Masih berdebat. Kenapa harus terbit di timur? Sepertinya akan ada pendekatan baru kalau akan terbit di tenggara. Katanya. Itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Berdebat pada yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Termasuk menyoal yang sudah jelas. Kalau sesuatu sudah jelas, jangan banyak ditanyakan. Kalau banyak ditanya pada yang jelas, nanti yang jelas menjadi semakin tidak jelas. Ya. Dan semakin menyulitkan. Kisah Al-Baqarah kan begitu. Yang dimulai di ayat 67 itu. Ya. Kemudian nanti mengerucut di ayat ke 73 sampai 73. Dan bisa mengeraskan hati di ayat 74-nya. Padahal kan cuma disuruh nyembelih sapi. Udah jelas sapi mana aja. Mau besar, mau kecil. Oh, yang warnanya kuning, yang merah masih ditanya kan, tapi yang bagaimana? Jadi susah. Oh, itu sapinya yang berwarna kuning keemas-emasan. Yang bagaimana lagi? Kan banyak yang begitu, yang enggak pernah dipakai membajak. Yang bagaimana lagi? Yang enggak pernah dipakai untuk yang berat-berat. Akhirnya nyarinya susah. Wa makadu yaf'alun. Jadi kalau disuruh beli sabun sama ibu, sama nenek, beli sabun, enggak usah nanya. Mereknya apa? Oh, saya enggak usah sebut merek, nanti endorse ya. Merek A, cari. Yang di mana tokonya? Apakah yang Maret, yang April, yang Januari, yang mana? Itu, yang April. Yang mana? Yang dekat kuburan atau jauh dari kuburan? Yang pelayannya laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki? Begitu kesana balik lagi. Mana sabunnya? Ah, pelayannya perempuan. Padahal yang diminta beli sabun. Gak sih ya? Makanya nanti di Al-Ma'idah, di ayat 91 akan turun nanti. Ya. Akan turun kalimat ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ayat 101, saya lihat bukan 91 tapi 101. Hei semua orang yang beriman, tipikal orang beriman itu tidak mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Kalau bertanya pada yang jelas, lama-lama yang jelas nanti menjadi semakin tidak jelas. Udah tahu sholat subuh itu cuma 2 rakaat, dibikin stadium general, bahas ujung-ujungnya pada sholat. Itu problemnya, paham ya? Baik, jadi kalau menemukan kala berarti ada sesuatu yang berbahaya, ada sesuatu madarat, ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ciri orang beriman mesti menjauhi itu semua. Teruskan, kala sayalamun. Teruskan. Ya, maksudnya saya teruskan mau baca ini. Baik. وعن اختلاف بمعنى مخالفة النبي مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر البعث. Apalagi kemudian menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam ayat ini tentang hari kebangkitan. Maksudnya apa? Di antara perbuatan yang sangat berbahaya adalah menyoal atau bertentangan atau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nyata pada hal-hal pokok. Maka itu yang sangat membahayakan termasuk tentang perkara hari kiamat. Saya alamun wa'idun li ulaikal mutasailin al-mustahzi'in bi tariqil istinafi wa ta'lilil radha'. Kemudian, nah ini wasin, nah ini yang saya senang. Wasinu litaqribi wa ta'kid. Kalla saya, pernah dengar yang ini? Kalla saufa ta'lamun. Ada? Thumma kalla saufa ta'lamun. Nah, nanti kita dapatkan itu di Al-Adiyat ya. Tapi di sini, sa, tidak menggunakan saufa. Kenapa pakai sa, tidak pakai saufa? Kenapa di sana saufa, di sini sin saja, sa. Wassinu, kata Syekh Mahmud Al-Alusi, wassinu, sin di sini, litaqrib wa ta'kid. At-taqrib wa ta'kid. At-taqrib, mendekatkan sesuatu. Menunjukkan bahwa yang dijanjikan itu akan datang dengan cepat. Dekat waktunya. Tidak lama. Ta'kid untuk menguatkan. Ta'kid untuk menguatkan. Biasanya diartikannya sebentar lagi gitu. Misal gini, Aina Ustaz Adi? Kemana Ustaz Adi? 7:30 kok belum tiba, kan? Padahal waktu ngajinya misalnya 7:30. Enggak kok, bukan 7:30, jam 8. Oh iya, pas dia di flyer betul jam 8. Jam 8 belum datang. Tanya DKM, Ustaznya kemana Pak? Dijawab sama DKM, DKM bisa bahasa Arab. Ustaz, saya ti. Sinnya maksudnya takrib, sebentar lagi. Ustadz sebentar lagi tiba. Terus ada takkidnya menguatkan. Saya tegaskan ya, saya yakinkan. Nih WA-nya. Udah deket tuh, dibelokkan sebentar lagi. Cuman lampu merah. Karena itu harus berhenti. Sebentar lagi, paling 3 menit nyampe. Nah itu sin fungsinya. Jelas? Kalau pakai saufa, masih ada etape, tahapan. Ada jeda. Ada jeda. Dijanjikan tiba, tapi ada tahapan-tahapan yang dilalui begini. Itu saufa namanya. Jadi kalau ada DKM mengatakan saufa ya'ti, ah itu udah sarapan aja dulu. Ya. Itu belum jelas kapan datangnya ini. Saufa datang emang belum jelas tapi kapan? Jelas ya? Nah, di sini pakai sa, saya alamun, kalla jangan lakukan itu. Saya alamun, kelak kamu akan mengerti dan itu enggak lama, sebentar lagi kamu tahu akibat dari perbuatan itu. Jelas? Jelas? Belum. Apa yang dimaksud akibat dari situ? Saya terangkan dulu. Nih. Belum jelas. Nih. Jelas saya selesai pulang ya. Kalla, jangan lakukan itu. Rada, mana? Jangan, berhenti, stop. Ikaf, ikaf itu stop, stop, stop. Kalau pernah melakukan, stop, jangan lakukan. Kalau sudah paham sekarang, jangan ulangi, stop. Jangan, itu bahaya. Kata Quran. Jangan lakukan. Itu ada mabarat. Nah, setelah itu, kalla, saya alamun. Kalau kamu masih pertahankan itu, kelak kamu akan mengerti. Kelak kamu akan tahu, itu bahaya. Kapan tahunya? Sebentar lagi kamu akan dapati. Nah, yang paling menarik adalah, kenapa disebutkan dua kali setelah itu? Thumma kalla. Ayat kelimanya kan? Ini kalla saya alamun, yang ini thumma kalla. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini indahnya, di dalam tafsir Syekh Mahmud Al-Alusi ini, Ruhul Ma'ani dijelaskan. Salah satu maknanya, yang pertama, yang ini terkait dengan kematian, yang ini terkait dengan pembuktian akhirat saat kiamat. Bahasa gampangnya gini, kamu belum tahu itu bahaya, kamu merasakan bahwa itu nggak ada pengaruhnya buat kamu, ya. Bahkan yang paling fatal begini, ada orang yang terlalu banyak dunia dengan maksiatnya, dengan berbuat maksiat datang dunianya. Ya bahasa kerennya gini, kan ada orang-orang yang menerima tugas untuk berbuat buruk. Untuk nyoal, sekarang apa? Bazar ya? Istilahnya itu ya, Allahu a'lam, dapatnya kan bazar. Tapi bazar itu sebenarnya istilah yang enggak bagus dalam bahasa Arab. Jadi bazzara yubadziru tabdziran. Tabdzir, itu sesuatu yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya, yang enggak ada isinya. Di bazar itu, bazzara yubadziru tabdziran, fahuwa mubadzirin fadaka bazar. Tafsir sorofnya begitu. Bazzara yubadziru tabdziran, fahuwa mubadzir, orangnya mubadzir. Sifat yang melekat pada orang itu disebut dengan bazar, kalau pakai dha. Artinya orang yang punya sifat berbuat yang enggak pernah ada manfaatnya. Enggak ada manfaat. Ya kalau enggak ada manfaat, enggak usah dilayanin gitu. Ya. Enggak ada manfaatnya, enggak ada isinya, kosong semua isinya. Ya, itu bazar. Makanya mubazir itu perbuatan yang sia-sia. Jadi merespon pun sia-sia juga. Jangan dipotong kalimat saya. Ini saya lagi nerangkan itu tuh ya. Nanti Ustaz Adi lihat mengkonter tentang bazar. Ya apa-apalah silakan aja. Jadi, ya, saya kan lagi nerangkan makna gitu ya. Bazar. Dan disebut perbuatan sia-sia itu termasuk perbuatan setan. Makanya nanti ada ayat mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Para bazar itu teman-temannya, anda yang bilang tuh. Nah, ya. Maksudnya lebih banyak berbuat yang sia-sia, maksudnya begitu. Oh, sini ada musim-musim situasi politik. Ya, saya enggak ada kaitan sama itu. Saya hanya menerangkan ayat saja. Paham? Ya, jadi buzzer itu temannya banyak berbuat yang sia-sia. Setiap orang yang berbuat sia-sia walaupun bukan buzzer tetap itu terkena provokasi setan, ya. Jadi makna umum kadang-kadang mengerucut kalau diprofesikan itu problemnya. Ya, buzzer itu kan istilah lama. Kalau mau ditarik tasrif, cuman sekarang menjadi spesifik karena dibawa ke dalam satu profesi itu yang repot. Nah, itu dilarang. Oleh Quran dilarang. Jangan lakukan. Jangan kerjakan. Satu saat kamu akan paham. Kapan terjadinya? Satu, kalla sa di sini salah satu tafsirnya menunjuk pada kematian. Sekarang memang kamu merasa banyak dibayar. Dapat proyek ini, proyek gitu kan. Serang ini, serang itu, ini. Dapat uang, dapat uang, dapat uang. Dicegah kalau kamu benar-benar mengaku beriman, kamu mengatakan saya muslim juga. Ente muslim tapi begitu, jangan lakukan. Benar enggak beriman? Ini yang nyawa Al-Quran. Benar enggak muslim? Benar enggak punya iman? Jangan lakukan. Kalau masih dilakukan seperti itu, sekarang kamu merasa nyaman, nanti sakaratul maut kamu rasakan. Ada yang ambles kuburannya. Gitu. Oh, sekarang bahaya nih, kalau saya bilang begini kadang-kadang ada video gitu kan dipotong, ada yang ambles kuburannya. Sekarang saya nggak kesana ya Mas tuh, karena suka dipotong-potong tuh. Saya ngeliat video kapan saya bilang begini gitu, saya tuh maksudnya bukan kesini, munculin gini, munculin ya. Memang dunia tuh serba begitu sekarang tuh, hati-hati ya. Ini jadi yang pertama diberikan tuh saat sakaratul maut. Makanya Firaun itu karena tidak mau tobat itu ditunjukkan saat sakaratul mautnya. Dan dahsyatnya Fir'aun jadi pelajaran. Di alam kuburnya, itu ditampakkan terus nerakanya tiap pagi sampai petang. Nerakanya ditampakkan terus. Ada orang berkata begini, gak ada siksa kubur, yang ada di kuburan tidur. Ya tapi kalau ente mimpinya ketemu kuntilanak botak yang menyeramkan, dan gak bisa bangun, rasanya kan tersiksa. Ada orang mimpi ketemu kuntilanak, pengen, oh astagfirullah bangun kan. Ini dia mimpi gak bangun-bangun. Gimana rasanya? Siksaan bukan? Ya, ibu lihat anak mimpi. Kenapa? Pas bang ayah bangun ayah. Kenapa? Mimpi tenggelam katanya kan. Itu masih bisa bangun. Dia mimpi ketemu neraka tiap pagi sampai petang. Gak bangun-bangun. Kebayang gak tuh? Ya. Makanya nanti ada yang pertama ilmal yakin tuh Quran. Informasinya benar, meyakinkan. Masih gak percaya? Ainal yakin kelihatan. Gak percaya? Dialami hakul yakin. Jelas ilmal yakin, aidul yakin, haqqul yakin. Sekarang kita di fase ilmal yakin. Jangan dilakukan. Yang ngasih informasi itu, yang maha memberikan keyakinan yaitu Allah. Yang gak boleh ragu. Paham? Jadi yang ini fase menjelang kematian, yang ini adalah fase saat mendapatkan kepastian azab di akhirat. Dan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara singkat ayat 4 dan 5 ingin menegaskan bahwa orang-orang yang hidupnya lekat dengan keburukan seperti yang disebutkan, menyoal, mengolok, dekat kepada yang membahayakan, maka sebetulnya kehidupannya sedang terancam oleh hukuman dan kegelisahan-kegelisahan panjang ia memilih tidak bertobat. Karena itu ini patut dibantu oleh kita dengan doa. Tunjukkan yang baik-baik, didoakan ya. Saya tidak pernah menganjurkan untuk mencela, bahkan pada siapapun yang berbuat buruk. Yang diperbaiki itu kesalahannya, bukan untuk mencela orangnya. Jelas? Nah, inilah sampai ayat yang kelima, ya. Kemudian kita katakan di sini, saya bacakan sebentar, wa'idun liulaikal mutasailin almustahzi'in bitariqil istinaf wa ta'lil rada. Wa'idun ancaman. Kalau ancaman itu artinya pengingat yang kuat. Diancam itu kan diingatkan dengan kuat kan? Makanya di pasal pidana selalu terancam dengan hukuman, terancam. Semakin tinggi ancamannya, berarti semakin bahaya perbuatannya. Bawa narkoba, terancam hukuman mati. Pembunuhan berencana, terancam hukuman mati. Buka deh KUHP itu, kan terancam, terancam gitu kan? Ya kan? Terancam. Nah, mengancam itu, kalau diartikan positifnya adalah menghambat sesuatu yang membahayakan supaya tidak terjadi. Itu maksudnya. Nah, ini bahasa Qurannya nanti, kalau diambil di tafsir, wa'id. Jadi ada wa'dun, wa'idun. Wa'dun motivasi kebaikan, memberikan gambaran berita gembira. Wa'idun ancaman yang menghambat supaya tidak terjadi karena membahayakan. Nah, kalau ada kalla itu harfu wa'id yang menunjukkan ancaman sesuatu yang beresiko tinggi, jangan dilakukan. Kalau tetap dipertahankan, ini hukuman itu akan ditempakan menjelang kematian, dirasakan di alam kubur sebagai pendahuluan dan di akhirat sebagai siksa yang nyata. Dan ini hanya akan menyentuh bagi insan beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kata Quran, yang mau ingat itu hanya insan beriman. Jadi kalau disampaikan ini kita masih punya iman, ke hati akan ada hunjaman. Disiapkan dengan baik. Paham? Baik. Sekarang mengenai argumentasinya, dari mana kita tahu kalau ini benar? Logikanya apa? Karena ada orang yang disebut, disyaratkan oleh Al-Quran, ada orang yang berpikirnya selalu mengandalkan logika. Kalau enggak logis, dia enggak mau terima. Apa logikanya ini benar? Apa logikanya informasi ini benar? Apa logikanya Allah itu menyampaikan dengan benar? Dari mana taunya Allah itu pencipta dan sebagainya? Dari mana taunya ancaman ini benar? Buktikan dong secara logika. Bagaimana menjawab itu semua? Kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Gitu. Ya? Pelan-pelan, gak terasa kita udah 2 jam tuh. Ya, udah 2 jam. Jadi, Al-Quran itu lengkap. Yang rasional diselesaikan, argumentasi akal dijelaskan, dalil ditampilkan. Jadi gak ada celah lagi untuk menyoal. Ya, tidak ada celah lagi untuk menyoal. Alhamdulillah kita selesaikan ayat kelima ini. Pekan, bulan depan passwordnya masih 1-5. Ya, masih 1-5. Karena kan belum masuk ayat ke-6 kan? Baik, belum masuk ayat ke-6. Jadi nanti ayat 6-16 ya, nanti akan kita bacakan. Ibu dan Bapak, 6-16 itu kalau dilihat cuman 2 baris, itu pun pendek-pendek. Coba deh. Alam naj'alil arda wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna nawmakum. Bukan. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ. Pendek kan? Coba bandingkan dengan Al-Baqarah ayat 282. Sampai bawah. Gitu ya. Dan ini motivasi supaya kita mau membaca. Ya, ya, enggak apa-apa. Ustaz, tapi saya belum hafal. Kenapa passwordnya mesti hafalan? Dicoba dulu. Mau saya kasih ijazah doa ya? Untuk mempercepat, kalau lagi susah menghafal, sulit, baca ini ya. Kalau lagi susah gitu, sulit, pengen cepat hafal, baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ayo rekam. Rekam. Allahumma paksain. Itu yang paling efektif. Ya. Paksa dulu. Kalau tidak pernah memaksa, enggak akan pernah memulai. Kalau tidak pernah memulai, enggak akan pernah dapat. Tapi kalau kita paksa selama sebulan dari 5, minimal akan ada yang tersangkut. Jadi kalau ditanya oleh Allah, "Bawa apa kamu ke sini pulang?" Ya Allah, amma yatasaalun. Masih ada yang dibawa. Ya. Enggak bawa ya Allah. Kenapa? Susah. Kan dulu hambaku Adi Hidayah sudah mengajarkan doa padamu. Ya, jawab apa coba? Iya ya Allah. Allahumma. Nah, itu. Jelas? Alhamdulillah. Insyaallah bulan depan kita bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa selalu, izinkan saya menyampaikan informasi. Yang pertama, di hari Senin insyaallah kita akan mengumumkan penerimaan untuk sekolah persiapan khusus ke SD pra-akhyar usia dini, PAUD. Yaitu hanya menyiapkan untuk urutan ulama ke atas. Yang diterima hanya 40 orang. Toleransi 10%, 44-45. Masuknya gratis. Uang pangkalnya gratis. Kemudian seragamnya dikasih. Dari kita, ini usia dini, dari 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai ke atas akan diseleksi dan akan diberikan pendidikan sekitar 6-8 bulan sampai naik ke atas. Ya, gak apa-apa, memang tugasnya udah selesai Bu ya, sabar ya, gak apa-apa ya. Oke, Alhamdulillah, kaget, ini bilang gratis, langsung wah. Ya. Kemudian metodenya, alhamdulillah kita sudah dapat kerjasama dengan yayasan di Mekah Al-Mukarramah. Supervisi dari Imam Masjidil Haram. Sudah saya tanda tangan, dari sana tanda tangan juga. Nanti guru-gurunya diberi pendidikan dulu di sana. Gratis kita berangkatkan, diumrahkan, belajar sebulan, balik, bawa kurikulum dari Mekah. Ada yang dari Al-Azhar, kerjasama, ada juga yang kemudian dari Tripoli, Libya. Sampai pesantren, nanti pendidikan nyambung terus, SD, pesantren, SMP, SMA, sampai S3. Satu S2, S3 gratis. Sekarang sudah kita siapkan jalur-jalurnya, dan dari sekarang saya sudah mengirim juga untuk calon guru-gurunya. Kami seleksi ahli Quran se-Indonesia. Yang boleh itu yang ikut hanya penghafal Quran 30 juz untuk mengajar. Mereka sudah daftar, sudah saya seleksi, sebentar lagi kami kirim, gratis, nggak ada biaya. Sampai nanti pulang bisa meneruskan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, adik-adik yang ikut mendaftar, insya Allah sebentar lagi akan diumumkan. Terus kita sedang menunggu untuk keberangkatan, mudah-mudahan disiapkan dengan baik, ada kemuliaan-kemuliaan. Tiga, teman-teman sekalian, tahapan SD sudah ada, TK sudah ada, kita juga sedang membuka di beberapa tempat, tapi sekarang kita akan sempurnakan pesantren dulu. Ini semua wakaf pesantren ini. Dari tanahnya, suratnya, semua disiapkan, saya tidak punya satu inci pun di situ, satu sen aset pun tidak ada. Numpang mengajar, menyiapkan kembali murid-murid untuk meneruskan. Saya cuma minta satu aja, satu slot untuk kuburan kalau saya meninggal di situ gitu. Kemudian teruskan. Dan saya sedang nabung juga. Jadi saya, kalau kami begini, yang bisa kami biayai, yang punya biayai dulu, nanti kurangnya dibagi. Kalau enggak ada kurang, gratis. Ya, karena kita bertugas bukan untuk cari dunia. Kita bertugas hanya ditugaskan oleh Allah, ada amanah ilmu sampaikan. Selesai. Alhamdulillah sekarang sudah bertahap membangun 40%. Kita akan mulai per unit. Sekarang ada masjid sedang dibangun, target tahun depan selesai, Ramadan bisa dipakai untuk itikaf. Nanti ada pelajaran khusus, teman-teman yang punya profesi-profesi bisa diundang ke sana, belajar, bisa menginap sepekan dengan saya belajar. Nanti ada pendaftaran, gratis, enggak ada biaya, oh, kita yang bangun semua kok. Ya, kita yang bangun, kita yang apa, kecuali kalau makan, nyuci, masing-masing silahkan. Ya. Nah, tapi saya tidak mencari itu semua. Saya mengajak, yuk kita selesaikan yang masjidnya ini. Totalnya ada pembiayaan 13 miliar untuk masjid, kita sudah ada 7 miliar kurang lebih, tinggal 5 miliar lagi, dan ini insya Allah akan selesai. Ya, di tahun depan sudah selesai, di Mei, Juni sudah selesai. Jadi saya cuma infokan kalau teman-teman mau berwakaf, dipersilakan. Kalau tidak ya, sudah keduluan juga sama orang-orang yang terbiasa seperti itu. Itu masjid, kemudian nanti ada guest house sudah jadi nginapnya nanti guest house seperti apartemen tipe studio. Sudah ada, nah itu gratis. Masuk situ, yang kita yang bangun kan, udah fasilitas, jadi kalau ada keluarga bisa di situ, tapi nanti didaftar berapa-berapa. Nanti kalau ke sana menginap misalnya 3 hari belajar fikih keluarga, nanti pulang lagi. Fikih bisnis, teman-teman yang bisnis nanti pulang lagi, karena saya mungkin akan lebih banyak di sana. Ya, saya hanya punya waktu seperti yang Allah telah tetapkan, mohon didoakan mudah-mudahan manfaat dan bisa melahirkan sesuatu yang diteruskan kembali. Yang kedua, yang ketiga, saya infokan bagi yang ingin ke Madinah, sudah dibuka pembukaannya sekarang. Ya, kalau butuh rekomendasi dari saya, mintakan, saya buatkan. Tapi saya tanya dulu, saya tes dulu, saya lihat gitu kan, supaya nanti tidak merekomendasikan yang salah gitu. Kalau ada yang kurang, kita bimbing, perbaiki supaya bagus. Kemudian kalau ada yang ingin sekolah di sekolah Quran, namanya Jami' Asmariyah, itu sekolah terkuat Quran di Libya. Hanya mungkin untuk laki-laki dulu, saya diberikan kuota sampai 30. Ini sedang saya seleksi, baru lulus kemarin 20 orang itu yang terambil baru 2 ahli Quran. Tidak ada yang keluar dari situ kecuali jadi ahli Quran. Karena semua jurusannya mensyaratkan untuk lulus hafal Quran 30 juz. Dan sangat kuat, dia hafal Quran dengan tulisan, karena metodenya pakai lauh. Tulisan, bacaan, hafalan. Kuat sekali, namanya Jami' Asmariyah. Kami insya Allah akan ada MOU. Dan dekannya, rektornya sudah kirim ke sini, kita siapkan. Saya hanya bantu itu saja. Ya, kita nabung, apakah gratis? Tiketnya kami siapkan. Di sana nanti ada beasiswa. Enggak ada satu sen pun keluar untuk biaya itu. Sepanjang bisa dilakukan. Disilahkan, saya hanya bisa membuka peluangnya, manfaatkan dengan baik mumpung masih ada di sini. Karena mungkin tahun depan saya juga akan lebih banyak aktif di luar negeri. Karena sudah ada tuntutan dari luar untuk bisa berkontribusi keluar. Saya belum bisa buka saat ini, tapi nanti kalau sudah dipasti sudah ada baru bisa disampaikan. Jadi mungkin ini pun akan menjadi kajian yang terakhir di Tanah Kusir di hari ini di bulan Oktober. Nah, kita ketemu lagi November ya, insya Allah. Nanti dekat sini Pondok Indah, insya Allah Pak, di bulan ini ada jadwal. Mungkin di akhir nanti saya cek kembali. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita dimuliakan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Allahumma arhamna bi rahmatil Qur'anil Karim waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Pekan depan saya di Surakarta 8 Oktober. Teman-teman yang di Surakarta, kami akan ke Surakarta 8 Oktober dan saya juga ingin menjamu 1000 anak yatim setelah saya mengajar. Jadi kalau ada yang yatim nanti kita akan koordinasikan pas itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, saya ingin membersamai anak-anak yatim yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.